kondisi gangguan skizofrenia yang biasanya ditandai dengan halusinasi dan waham sebenarnya biasanya diawali dengan gejala-gejala menarik diri dari pergaulan dan mulai lebih sering